Nah, yang berikutnya hukum ro. Yang dibahas pada hukum ini adalah apakah tebal atau tipis, ya, sebagaimana pada lam. Nah, taib. Ikhwan fillah azakumullah. Pembahasan pada pelajaran 73 dan 74 adalah pembahasan ketika ro dibaca wasol. Dibaca apa? Wasol. Ya, yaitu dibaca dalam keadaan dibaca bukan waqaf, ya. Wasol itu artinya apa? Bersambung atau tidak waqaf. Ya. Nah, baik. Sekarang kita akan mencoba memahami kapan ro dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Ro itu bisa dibubuhkan di atasnya tiga harokat, yaitu apa? Fathah, kasroh dan dhammah. Ro atau ri atau ru, ya. Dan juga bisa disukun, ya, ya. Sukun tadi bisa didahului oleh fathah, ar atau kasroh, ir atau dhammah, ur. Nah, berarti ada berapa keadaan? 6. Ro, ri, ru, ar, ir, ur. Saya lagi coba. Ro, ri, ru, ar, ir, ur. Ya. Itu ya. Baik. Nah, yang tebal itu kalau fathah, ro. Coba ro. Yang kedua, ru. Yang ketiga, ar. Yang keempat, ur. Ya. Coba sebutkan keadaan ro yang tebal. Ro, ru, ar, ur. Baik. Yang tipis yaitu ri. Apa? Ri. Ri ini selalu tipis, ya. Yang empat selalu tebal, ro, ru, ar, ur. Nah, kemudian apa? Ri tipis, ya, ini ri. Sama apa? Ir, ya. Ri dan ir. Nah, yang ir ini ada perincian, ya. Secara asal tipis, ir, ri dan ir tipis. Jadi jangan dibaca ri atau ir, ya. Bacalah ri dengan tipis. Ri. Coba ri. Ir. Ir. Ya, ini maksudnya tipis, jangan diangkat suaranya langit-langit. Ir. Bukan ir. Ir. Baik. Nah, jadi pada asalnya ri dan ir tipis. Baik. Sekarang pelajaran ke 73 adalah ayat-ayat atau contoh-contoh, ya, kalimat dalam Quran yang mana ro-nya dibaca tebal, di mana ada empat kemungkinan: fathah, ro atau ru atau ar atau ur. Nah, taib. Mungkin sebelum kita baca, bagaimana kalau tasydid? Ya. Kalau tasydid bagaimana? Kalau tasydid maka yang dilihat adalah harokatnya. Ya. Harokatnya bagaimana? Bukan harokat sebelum tasydid. Tapi harokat huruf ro'i apa? Ya. Jadi imma ro, ru tebal berarti. Atau ri berarti tipis. Nah, sekarang lihat. Laisal birra. Ro-nya tebal apa tipis? Ro tebal. Masuk dari bi langsung ke ro sudah tebal. Laisal birra. Ya. Jadi jangan melihat, jangan pakai apa? Kias, ya, jangan pakai kias. Birra itu keterangan yang kemarin kan, kalau huruf tasydid adalah huruf yang double. Birra berarti bir, ada ro yang sukun, kemudian ada ro lagi fathah. Berarti ro yang pertama tipis kan, karena sebelumnya kasrah bir. Nah, bukan seperti itu, ya. Jadi bukan kemudian kita baca laisal bir ro, tipis selalu tebal, tidak. Untuk tasydid hanya melihat harokat pada ro, langsung tebal. Laisal bir ro. walaisal birru huwal barru. Naam. Marqadina. Kenapa tebal? Karena ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Murtafaqan. Kenapa tebal? Ro-nya sukun, sebelumnya dhammah. Demikian pula kalimat yarji'una. Yurja'una. Baik. Sekarang coba antum pindah pada 4 contoh atau 4 baris ya, yang terakhir pada halaman ini. 6. 4 baris yang terakhir dari halaman 70 ke halaman 91. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Rahmata rabbika, tebal semua. Ya. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum. Naam. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Baik tabaraka ataupun furqan, semuanya tebal. Zikr Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin. Ayib. Wa huwa arhamur rahimina. Man ba'athana min marqadina. Yanqalib ilayka al-basaru khasian. Fa ammal yatima fala taqhar. Ini diantara contoh-contoh ro yang dibaca dengan apa? Tebal.